Baik, hari ini kita masuk kepada bagian yang kedua, subtema kedua dari seminar Doa Bapa Kami. Saudara, seperti yang saya selalu akan katakan, ada banyak hal di dalam gereja yang selalu kita sebut, kita ucapkan dalam kata hari-hari, dalam doa. Namun sejatinya kita tidak memahami makna seutuhnya. Inilah kebahayaan di dalam orang Kristen beriman. Mengapa? Itu sebab kemudian sejarah gereja membuktikan. Gereja itu terombang-ambing di dalam sepanjang zaman. Tertarik oleh gerus dunia yang mengerikan. Lahirnya liberalisme adalah ketidakmampuan untuk mengaktualisasi, menjawab zaman dengan firman. Karena kemudian terjadilah kompromi dengan kompromi terhadap sejarah yang bergerak. Lah kemudian terjadilah, maaf kata saya memakai istilah, pelacuran di dalam keimanan. Sehingga orang mulai mencocokkan pikiran Kristen dengan dunia yang jelas berbeda. Karena tidak mampu bertempur untuk berhadapan-hadapan. Mengapa? Itulah sebab saya suka kalimat Tuhan Yesus. Seharusnya engkau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Bagaimana engkau melawan arus dunia, itu perkelahian kita. Kalau menjadi mirip supaya diterima, kita bukan apa-apa. Wah puji Tuhan kita diterima, wah puji Tuhan kita ramai. Karena orang sepikir denganmu, karena engkau sepikir dengan zaman. Sehingga orang hanya memakai baju untuk bersembunyi, begitu ya. Memakai baju untuk bersembunyi dari kebenaran firman itu. Apa dari takutnya terhadap dunia. Seakan-akan dia menjadi seperti orang Kristen, tapi dia sebetulnya bajunya saja Kristen. Isinya sudah bukan lagi. Nah ini kompetisi yang tidak sederhana, saudara. Kita sudah berbicara kemarin mengapa kita menyebut Bapa. Perspektif kita dengan segera harus dibentuk. Sesuatu yang samar di dalam PL menjadi terang di dalam PB. Sesuatu yang transenden menjadi yang imanen. Nah pemahaman-pemahaman begini perlu untuk kita pahami sepenuhnya. Nah sekarang kita akan berbicara tentang dikuduskanlah namamu. Pertama-tama kita istilah kudus dulu, saudara. Ya. Kudus itu dalam bahasa Ibrani-nya, kadesi atau kita biasa kados, menyendirikan, cemerlang begitu ya. Itu kata dasar yang dipakai. Dalam konteks disendirikan, dipisahkan, tidak sama dengan yang lain. Kalau dunia itu dosa, maka dia tidak sama dengan dunia. Nah inilah yang dikatakan oleh Paulus, berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kata kudus ini adalah satu kata yang bersifat aktif, berani membedakan diri dengan pergumulan zaman. Dia bukan yang pasif, ah saya enggak bikin apa-apa. Tapi kamu tidak berbuat salah, namun tidak juga berkata benar, tetap saja kamu sudah tidak lagi menjadi karakteristik yang luar biasa. Nah ini ada satu bentuk yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, kudus ini harus dijaga baik-baik. Baik di dalam posisi, status, keadaan, atau proses. Bagaimana kita terus-menerus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tapi tolong nanti lanjut saya akan sampaikan. Tapi bedakan kudus dengan penebusan pertama. Kamu sudah dikuduskan karena kamu sudah diambil dan berpindah dari manusia lama ke manusia baru. Ah, itu pertobatan. Sementara proses itu untuk tetap kudus karena kamu bisa jatuh dalam dosa tapi tidak kembali ke status awal. Kalau kemudian orang jatuh dalam dosa kembali ke status awal, orang bilang murtad, sejatinya ia tidak pernah dikuduskan. Perhatikan ya. Jadi tidak pernah benih itu ada pada dirinya, tidak pernah dia dilahirkan baru. Tapi secara keagamaan, activity orang bisa bercerita seperti itu. Secara metode kebaktian, wah dia nangis, wah dia ini, wah dia ada bertobat. Nah, itu omong kita saja itu. Pada akhirnya, betullah kata Alkitab, pohon dikenal dari apa? Gampang sekali. Apakah guru itu baik? Lihat saja bagaimana hasil dia mengajar. Apakah pendeta itu baik? Lihat saja bagaimana hidup hari-harinya. Apakah teman saya ini baik? Lihat saja bagaimana ia melakukan hal, terutama di situasi yang pelik susah. Ya, apa yang dia lakukan? Ya, nah jadi di dalam bagian seperti ini, dikuduskanlah namamu waktu kita memenaikan doa itu, perlu ada satu kegentaran, kesadaran yang dengan segera bekerja di benak kita. Apakah kita seperti itu? Ya. Nah, oleh karena itu pengertian dikuduskan ini pun jangan jadi melenceng. Dikuduskan bukan karena nama Tuhan perlu dijadikan kudus, karena dia kudus pada dirinya. Ya. Seperti tinggikanlah namamu, seakan-akan nama Tuhan tidak tinggi. Jadi ada beberapa orang salah menangkap. Tinggikanlah namamu, kau yang sangat tinggi. Sebetulnya itu pengakuan. Ya. Jadi bukan permintaan kita supaya dia meninggikan namanya. Ngapain lagi ngomong dia tinggi? Muliakan, ngapain kamu ngomong dia dimuliakan? Mestinya kamu yang memuliakan dia dalam konteks itu. Tapi kita salah ngerti. Seakan-akan kita mau memberi dia apa mulia, dia kita mau memberi dia keagungan, ketinggian. Siapa kamu? Nah ini mindset ini penting sekali. Jadi membaca Alkitab pun harus dalam perspektif yang tepat. Jadi kalau dia dikatakan pengertian Bapa dikuduskan itu bukan karena nama Tuhan perlu dijadikan kudus. Karena dia kudus pada dirinya. Hendaklah engkau kudus karena Allah itu kudus. Dia kudus pada dirinya. Kau mau hidup dosa, mau kacau balau, dia kudus pada dirinya. Kamu tidak ngaku dia kudus pada dirinya. Dia tidak memerlukan pengakuan kita untuk menjadi kudus. Tetapi kita memerlukan belas kasihannya supaya kita bisa kudus. Jadi jangan samakan Tuhan dengan diri kita. Nah cara berpikir gini ini penting. Kamu lagi diskusi siapa? Allah. Jangan kamu kumpulkan Allah itu dalam satu komponen, lalu kamu mau bedah dia. Mana bisa? Wong Allah lebih besar dari kamu. Ya. Seperti kita bilang misalnya, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sah-sah saja. Tetapi mindset kita harus benar. Bukan karena dia mengorbankan anaknya baru kasihnya terbukti. Nun jauh di sana ketika dia menciptakan kita. Segambar serupa dengan dia. Kasih apa itu? Gila kok mau? Sampai pemazmur berkata, Mazmur 8 kan. Siapakah manusia sampai engkau menciptakannya? Seperti Allah. Seperti engkau. Manusia itu cuma rumput saja. Kenapa kau buat seperti itu? Uduh kagum benar ya. Oh, itu Mazmur 8. Jadi kalau kita melihat Alkitab, para nabi yang dipakai oleh Tuhan Roh Kudus yang memenuhi mereka. Waktu mereka berbicara, mereka mengungkap keagungan itu. Celakanya kita mengerti satu ayat dengan perspektif kita. Jadi kita kehilangan keagungan itu. Ya, nah ini menjadi sangat perlu untuk kita perhatikan. Oleh karena itu, dikuduskanlah namamu, menunjukkan kepada umat untuk menjaga kekudusannya, memandang dia dengan hormat, sang suci itu. Dan memberikan tempat yang khusus dan satu-satunya bagi dia. Dunia tidak memberi tempat bagi dia, engkau memberi tempat bagi dia. Dia satu-satunya, tidak ada yang dua. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Why? Karena dia kudus, dia cemburu terhadap dosa. Kalau engkau berbuat dosa, ya tidak mau. Ya makanya Alkitab kalau bahasa Inggris antara jealous sama envy itu dibedakan begitu ya. Jadi satu kecemburuan yang betul-betul dalam konteks kesucian. Dia suci, engkau bermain dengan dosa. Itu lain. Kalau jealous kan kamu teman kaya, kamu miskin ya kamu jealous. Ya, itu lain ya. Jadi cemburunya itu adalah satu cemburu di dalam konteks kesucian. Dia tidak mau dipermainkan. Nah inilah seharusnya panggilan orang percaya. Bagaimana ketika dia diajar doa itu kita sudah tahu perspektifnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Maka jikalau dia betul kau akui Allahmu yang ada di sorga, seharusnya dia tampak dalam hidupmu kudusnya. Dengan hidupmu yang kudus itu. Maksudnya engkau memberikan tempat yang khusus bagi dia. Tidak ada yang lain. Maka Yesus memampaikannya dalam kalimat yang menarik ya. Jikalau engkau mencintai istrimu, anakmu, orang tuamu, dirimu lebih daripada aku, kau tidak layak. Waduh. Ya. Tapi banyak orang karena benci sama orang tuanya lalu masuk Kristen, ditinggalkannya orang tuanya. Alkitab bilang bencilah orang tuamu, geblek kamu. Kita disuruh menghormati orang tua, mencintai orang tua, mengurus orang tua. Tetapi lebih dari itu, Kristus. Kamu rela enggak berkorban untuk orang tuamu? Halo? Apalagi untuk Kristus. Kamu rela enggak mati untuk orang tuamu? Halo? Nah, mulai diam semua. Biarlah orang tuaku yang mati, Pak. Dia udah lebih tua. Janganlah aku kan gitu. Maka kalau kau katakan, yes, saya rela mati untuk orang tuaku. Lebih lagi kepada Kristus. Tapi apakah begitu? Jawabannya menjadi masalah, Sosa. Membalas budi baik orang tua, kita kasih dia traveling, kita kasih dia jalan, makan, enak, dan segala macam. Kita belikan dia rumah. Tapi pernahkah untuk kemuliaan Kristus kita melakukan hal yang sama? Untuk sebuah pelayanan kita melakukan hal yang sama? Jadi berbeda klasifikasinya, bukan? Mengeluarkan uang itu jadi beda klasifikasinya. Apakah Tuhan Yesus kurang berbudi kepada kita dibandingkan bapak emak kita? Wish, perlu sekali hati-hati ya. Maka waktu kita bilang, Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dia ada tempat khusus dalam diri kita. Kita mengakui dia yang sang suci. Kita berdoa dengan teliti. Sehingga kita perlu sekali hati-hati menaikkan itu. Pikiran kita waktu mengucapkan itu harus langsung bekerja. Karena harus ada apa namanya relasi antara dia dan kita ketika kita mengucapkan sesuatu tentang dia. Saya agak khawatir kalau tidak ada relasi itu menjadi rutinitas yang kita sampaikan. Dan itulah penyakit orang Kristen. Orang Kristen itu kalau doa suaranya kencang, yakin sekali gitu ya. Seakan-akan surga ngeri mendengar mereka berdoa. Mari kita berdoa rame-rame supaya surga guncang. Ah, kau ini lagi. Setan aja geli ngeliat kau surga pula lagi yang guncang. Dari mana logikanya itu? Makanya kita perlu sekali bukan cara yang teriak begini lalu Tuhan turun. No. Sikap hidup kita. Ya, ini perlu sekali. Kalau kita mengingat Paulus, saudara, dia berkata kepada orang di Korintus, kalau ketemu muka-muka aku tuh gagap ngomong. Dia memang bukan orang fasih lidah. Tapi kalau baca suratnya kerasnya luar biasa. Dia tidak bisa berteriak dengan suara keras. Ya, dia bukan Apolos yang fasih lidah. Tapi bagaimana Tuhan memakainya luar biasa. Nah, ini yang perlu untuk kita sadari. Karena itu orang Kristen, ya, tidak terlalu salah secara psikologis kalau kamu tidak suka dengar pendeta yang bikin kamu ngantuk. Tapi perlu juga kamu memeriksa kenapa kamu ngantuk. Itu penting juga itu. Jadi jangan pendetanya saja disalahkan. Karena ternyata kamu lebih suka dengar khotbahnya, cara berkhotbahnya daripada isi khotbahnya. Nah, itu masalah. Kalau isi itu menarik, ini hebat nih. Mau kemana dia? Luar biasa dia ngomong. Wah, bobotnya hebat itu. Ya, saya pernah ikut satu seminar di Goethe Institute yang di Samratulangi ya, waktu itu Susi kasih, wah ini ada bedah buku apa Immanuel Kant. Pembicaranya 3 orang ya, dokter-dokter filsafat semua, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Tapi ini memang filsafat. Saya pergi situ ya, saya pikir ini para filsuf pada pasti rajin kumpul ya, jadi saya pakaian seadanya begitu kan. Saya ketemu satu romo yang memang seorang yang luar biasa. Saya kagumnya, itu murid dia. Dia datang dengar diskusinya. Itu kalau pendeta senior kagak rela dengerin juniornya. Ya. Saya lebih senior, lebih dekat dengan Tuhan. Kan kurang lebih begitu ya. Kau kan baru kau. Jadi saya sudah datang gitu, saya pikir ternyata saya tergolong rapi lagi begitu antara orang yang datang. Waduh, kurang filsuf saya ini. Ya. Saya lihat si romo anteng, dengerin. Tapi waktu saya dengar diskusi itu kagum setengah mati. Karena berpikirnya lincah. Waktu satu lompat sini berpikir, lompat sini yang satu lagi. Ah, lu udah masuk teologi nih. Ayo balik lagi. Ah, lu udah masuk sosiologi nih. Ah, lu udah mulai psikologi nih. Mereka tahu lo kapan. Orang Kristen entah dimanapun selalu baunya Tuhan. Padahal dia tidak sedang bertuhan lo. You ngerti maksud saya ya? Jadi waktu dia ngomong statement itu tahu. Oh, kamu bukan lagi filosofi nih. Kamu udah ke teologi nih. Kamu udah lari ke sosiologi nih. Kamu udah ke psikologi nih. Saya mulai membayangkan kalau saja orang Kristen berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Langsung dia sadar, saya sebetulnya tidak sedang bertuhan nih. Lagi berpantun, lagi sastra nih. Coba kalau you doa pikirin baik-baik. Apakah kata-katamu sama dengan sikap hatimu? Mungkin kamu akan gentar berdoa. Kamu suruh dia turun dari sorga menjagamu. Apa kamu pantas dijaga? Mau dijaga semua kita mau, tapi pantas apa enggak sih? Makanya saya suka doa orang pemungut cukai itu. Kami orang berdosa. Jangan seperti Farisi. Kami ini tidak seperti pemungut cukai. Kita suka bilang, Tuhan kami beruntung di sini mengenalmu. Lebih beruntung dari orang lain di sana yang tidak mengenalmu. Ah, sombong kali kau. Besok dia yang kenal Tuhan, kau tidak kenal. Ngapain kau ributkan itu? Mestinya kau berdoa, Tuhan kami bersyukur mengenalmu. Ajar kami memperkenalkan namamu kepada orang yang belum mengenalmu. Itu jauh lebih bijak. Nah, mindset itu mesti dibangun. Supaya jangan jadi sombong kita dalam kekristenan kita. Maka dikuduskanlah namamu. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi tuntutan pengudusan itu, saudara. Allah itu kudus, maka umat harus kudus. Dikuduskanlah namamu. Maka kudus itu menjadi satu bagian yang mengingatkan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dek, kita berhenti. Saya kudus enggak ya? Tuhan, tapi ampuni aku. Karena sesungguhnya aku tidak menguduskan namamu. Aku tidak menjaga kekudusan itu. Ya. Maka kudus itu sebagai sebuah proses. Dia bergerak terus-menerus. Maka Paulus bilang, ya, janganlah serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Oleh pertolongan Roh Kudus. Supaya kamu tahu mana yang baik, yang berkenan pada Allah. Dan yang sempurna. Kita harus to be perfect. Ya, kemarin saya bilang, banyak orang bilang, mana bisa manusia sempurna? Omong kosong, jangan ucapkan kalimat itu. Kalau kau belum ya, urusanmu itu. Kalau kau tidak yakin urusanmu, tapi kalau kita bilang, yes, why? Karena kita punya modal sempurna dalam penebusan Kristus. Modal yang sempurna bisa mencapai hasil sempurna, yes. Tapi kalau modal sempurna kamu tidak tanggung jawab, ya lain ceritanya itu urusannya itu. Maka itulah dua harus jadi empat. 5 harus jadi 10. Kalau satu tetap satu, hanya satu kata. Kau punya tapi tidak menyadari siapa yang memberikannya padamu. Nah itu namanya common grace. Semua orang sadar ada Tuhan. Langit Tuhan yang jadikan. Tapi apa orang itu takut sama Tuhan? No. Sayangnya orang Kristen merasa kami dapat special grace Kristus. Tapi gak takut juga sama sama orang dunia. Terus bedanya apa? Nah itu namanya cuma statement agama kita. Statement of faith saja itu. Tapi action kita tidak begitu. Just a statement. Ya. Nah jadi itu sebab kalau sering kita memikirkan kata gelisah dalam bertuhan. Itu penting. Tidak boleh kita tidak gelisah. Kita harus terus-menerus gelisah. Ya. Saya itu kadang-kadang kalau nikmati, oh ini asik. Tuk pikir lagi. Waduh ini gawat juga nih. Ya saya harus jujur ya, kalau saya lagi pergi ke satu tempat dengan pergi ke Kalimantan, apalagi kalau ke luar negeri, pasti ngawang juga kadang-kadang. Kalau ke sana itu rasanya membumi betul, wah harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, rasanya mesti ingat hidup ini udah pendek, cepet-cepet mau melayat. Kalau udah ke luar negeri pengen kemana lagi ya, pengen kemana lagi ya, pengen lain jalurnya ya. Akhirnya masuk neraka lama-lama. Terlalu pengen jauh lagi, pengen lagi nih. Lalu saya pikir, bukan tidak boleh kan ke luar negeri. Baru saya makin ngerti penguasaan diri. Jangan pikir itu orang jahat kamu, tidak jahat saja. Bukan. Bahkan tujuan hidupmu, pilihan-pilihan yang kau lakukan, perlu penguasaan diri. Pemakaian uang, perlu penguasaan diri. Kita kalau keluarga, Sabtu, Minggu, saya memang sengaja kumpul kita. Sudah jadi pola dari dulu ya, kita makan sama. Ya makan hari, makan juga makin mahal. Hitung-hitung berasa juga nih, kalau dihemat dia bisa nyicil nih begitu ya. Nyicil apa begitu kan. Tapi saya pikir mau hidup mau berapa lama sih? Nah, tapi pertanyaan lebih lanjut. Kalau aku mengeluarkan uang sebegini, kita makan-makan nih. Ya keluarga segini. Lah terus aku persembahan lebih kecil dari itu. Kan jahat sekali aku. Bisa ngerti maksud saya? Makan bolehlah bawa keluargamu. Tapi jangan sampai uang kolekte yang kau potong pula lagi. Ya Tuhan untuk keluargaku. Haraplah kau maklum, berkurang jatahmu. Alamak, dikuduskanlah namamu itu di mana itu? Ya. Jadi kita mesti bisa menjaga itu serius. Jadi bukan sekadar nanti kasih 10 kembali, 100 kali lipat 10. Nah, itu omong kosong besar itu, penjahat itu. Itu bukan orang beriman itu. Beri karena dia sudah memberi kepadamu. Beri dengan apa yang ada padamu. Berilah dengan ucapan syukur, dia akan memberkatimu. Double. Jasmani rohani. Double artinya penuh dengan kesukaan. Karena persembahan. Bukan uangnya ukuran. Karena itu jangan pernah takut-takut memberi kepada Tuhan. Karena Sang Kudus yang khusus itu mempunyai tempat yang khusus bagi kita. Ya, you kalau punya, siapa sih ini yang masih pacaran? Ya, jadi kita bilang saudara, kalau you punya pacar, kadang-kadang orang tua bilang jangan pergi, pergi enggak? Untuk pacar ini. Bisa kelahi kita di rumah. Dari mana Bapak tahu? Saya ngalamin. Lah waktu saya juga begitu soalnya ya. Ah, orang tua ini katanya sudahlah, ini pacar ini dulu spesial nih tempatnya. Sampai jadi kita kadang pikir ya, orang tua kan mana tergantikan itu. Tapi kita pergi. Coba yuk mulai pikir kalau Tuhan itu spesial. Khusus bagimu. Woi, kan luar biasa ya. Kita memperlakukan dia. Sikap kita terhadap dia. Sayang kita, kita abdikan diri kita. Jadi dikuduskanlah namamu. Harus kita menjadi bagian. Di mana menjaga diri tetap kudus karena dia kudus. Kita tidak boleh menyakiti hatinya, menimbulkan rasa cemburunya. Ya. Kudus dan terus berproses menjadi sempurna. Makanya satu bagian. Kalau hari ini ya, saya ini... apa ini najis nih misalnya, saya tidak lakukan. Enggak ada yang lihat sih. Sebetulnya saya sedang melatih diri mengatakan tidak pada yang najis. Tidak, tidak, tidak. Kita melatih diri. Nah oleh karena itu suruh saudara, Ini harus menjadi bagian kita di dalam ketika kita berdoa Bapa kami. Memang sudah kita doa pengakuan dosa, tapi waktu nyanyikan doa Bapa kami, aduh, aku kurang ini, kurang itu. Itu dialognya itu terjadi di situ. Di dalam Wahyu dikatakan Alkitab, menjaga kekudusan itu harus kontinu dan konsisten sampai Tuhan datang kembali. Namun, bukan dengan kehebatan, keunggulan, keberagamaan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Caranya, pekala pada pimpinan Roh Kudus, ia selalu memimpin kita. Dengarkan Roh Kudus karena ia menyatakan kebenaran pada kita. Dari mana kita tahu kebenaran, Pak? Saya gak pernah dengar omongannya. Baca Alkitabmu. Banyak orang bilang, hari ini saya dari, tadi saya sudah siap-siap khotbah begini-begini. Tuhan sudah berapa, sudah persiapkan ini. Tetapi ketika saya mau berdiri di sini, tiba-tiba Roh Kudus bicara. Saya khotbah yang lain, yang diomongkannya pada saya. Omong kosong itu. Alkitab is Alkitab, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Bahwa kalau kemudian kita merasa lagi diskus gini, kayaknya ini kemari. Lah kita diminta tahu-tahu nyampe, saya pernah. Begitu nyampe, tahu-tahu perjamuan kudus. Konyol itu gereja. Sama sekali kayaknya tidak menghargai ya begini. Sampai saya bilang, please, ini perjamuan kudus. Ya. Kenapa kalian tidak ngomong? Udah, saya mesti dua kali kebaktian di situ. Udah, saya rubah semua khotbah. Ya, udah, saya khotbah tentang perjamuan kudus. Kedua, kebaktian kedua saya panggil lagi. Kalian ini perjamuan kudus, tapi lagunya lompat-lompat semua. Please lah, lompat-lompatnya minggu depan, sabar dikit kau. Kenapa rupanya? Harus semuanya lompat-lompat. Ini kan perjamuan kudus, momentum yang langka. Bisa gak digantiin lagunya? Minimum beberapa lagu lah kalau masuk firman. Kalau kalian punya standar begitu. Ada selesai baru besoknya saya bilang lagi sudah kebaktian, oke. Okay, next kalau mau persekutuan kasih tahu saya kalau memang ini perjamuan kudus. Ya. Kalau kalian tidak suka cara saya, jangan undang saya. Bagi saya sulit membayangkan. Perjamuan kudus tapi kamu huwa-huwa seenaknya saja. Begitu. Apanya yang kudus? Bisa paham? Ada waktu you lompat-lompat besok minggu depan. Itu. Ya. Maka di kita itu selalu ya sesuatu itu harus punya meaning nama. Kita bikin Natal misalnya. Malam lilin terang. Ya. Saya akan ribut kalau malam lilin terang sama 25 Desember sama. Tidak bisa. 25 Desember itu kita lebih bersuasana perayaan. Malam itu perenungan. Saya khotbah saja pun jungkir balik mesti mempersiapkan. Intonasi saya pasti saya akan latih untuk bisa berbeda. Kadang-kadang saya tergoda berkhotbah standar. No, ini perenungan. Lalu saya kelahi dengan diri. Kapan kau mau menikmati itu? Makanya semua lagu kan nadanya tidak sama. Sehingga ada nada satu permohonan, ada nada kesukaan. Itu mesti clear gitu. Begitulah waktu kita mengucapkan kata, tidak hanya kata, tapi ada pemahaman di baliknya. Dikuduskanlah namamu. Sehingga kita terus-menerus menjaga kekudusan itu. Setialah sampai mati, itu bahasa Alkitab. Pak, kan banyak orang jatuh di tengah jalan. Gimana itu? Ingat selalu ya, dia hanya membuktikan dirinya memang tidak pernah menerima status kekudusan pertama. Sebaliknya kalau kau mengatakan, saya sudah diselamatkan, saya sudah dikuduskan. Akan terlihat dari hidupmu. Buktikan. Kamu berkewajiban membuktikan itu. Tuhan tidak perlu membuktikan dirinya kudus karena dia kudus pada dirinya. Tapi kita perlu membuktikan diri kita kudus dengan hidup yang kudus. Jadi jangan bilang gini, Tuhan itu kudus, tidak perlu membuktikan dirinya bahwa dia kudus. Begitulah kita. Kita kudus, tidak perlu membuktikan diri bahwa kita kudus. Lalu babak belur hidupmu. Tetap kasih karunia lebih besar dari dosa. Ah, gila kau. Itu hyper grace itu. Jadi jangan sampai jatuh dan akhirnya kita menjadi salah. Nah, oleh karena itu kekudusan di hadapan Bapa ini penting. Ketika umat mengucapkan dengan mengingat Bapa itu kudus. Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu. Dia kudus. Saat bersamaan kita memeriksa diri. Tuhan, kau kudus, aku tidak. Ampuni aku. Nah, ini otak kita ini cepat sekali kan berpikirnya. Ceret. Kadang-kadang kita tidak bisa lanjutkan lagi doa kita. Gak apa-apa. Berhenti kau di situ. Ya. Tapi kita orang Kristen mah lancar saja doa Bapa kami ya. Malah yang lain belum selesai, kita udah selesai duluan ya. Lomba cepat juga berani kan. Tapi lomba menghayat, itu yang penting pada. Maka jangan jadikan doa itu rutin. Hayatilah, pikirkan. Saya kalau pengakuan iman rasuli selalu saya membayangkan ya dia am saya selalu kalau gereja yang kudus dan am saya rada gelisah banget tuh Apanya yang kudus dan am? Gereja ini babak belur semuanya kita ini. Kita diem, orang lain bikin ribut. Pusing ya. Sesama gereja. Maka orang bilang kadang-kadang pelayanan, kalau agama lain yang ganggu, itu peluru, mesiu ya. Energi membuat kita makin semangat. Coba kalau gereja lain yang ganggu. Bikin emosi kita meluap-luap, akhirnya membuang energi kita. Bukan mendapatkan. Miris. Makanya ini kita harus hati-hati. Oleh karena itu, kita periksa diri kita apakah kita kudus dalam menaikkan doa. Sehingga doa yang kita panjatkan dalam kejujuran dan kebenaran sesuai tuntutan Bapa. Ingat, dia adalah roh dan kebenaran. Maka tidak bisa kita berdoa dengan hati yang bengkok. Walaupun kata-kata tetap keluar. Nanti seperti si Farisi itu. Tak didengar Tuhan doa kita. Ngapain kita doa pagi, siang, malam. Tapi tidak nyampe ke hadapannya. Ya, tapi jangan juga bilang, itulah sebab saya Pak. Sekali-kalinya saya berdoa. Supaya nyampe. Mana bisa? Yang penting kan benar. Kalau kau benar, pasti kau rindu selalu berbicara dengan dia. Kalau kau benar, pasti kau rindu menaikkan doa. Jadi tidak bisa dipotong-potong begitu. Ya. Nah oleh karena itu, saudara-saudara, berlakulah di dalam hal ini. Doa orang benar bukan besar kuasanya, bukan doa yang benar. Doa yang benar gampang. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Pasti benar loh ajaran Tuhan Yesus kan gitu ya. Bapa kami yang di sorga. Tapi kamu gak benar. Nanti dulu. Doanya benar itu ajaran Tuhan Yesus. Tapi ke hatimu gak benar. Gak nyampe itu. Tiap kau ucapkan Bapa kami yang di sorga. Tapi kelakuanmu gak mirip sorga. Dikuduskanlah namamu. Kau babak belur hidupmu. Apanya itu? Jadi ini makanya ada kata bilang. Kan Tuhan itu mendengar doa yes. Tapi awas loh, Tuhan itu juga menunda kasusnya Daniel. Tapi Tuhan itu juga tidak mengabulkan ada. Yakobus, kau sudah minta tapi memuaskan hawa nafsu. Dan ada yang terakhir, boro-boro kau didengar. Bahkan dia memalingkan wajah dari madamu. Tidak mau berurusan dengan kau. Yesaya, bukan telinganya kurang tajam, bukan tangannya kurang panjang. Tapi dosamulah yang memisahkan engkau dari dia. Itu hebat ya. Orang bilang, kalau kita doa pasti dijawab Tuhan. Bisa jawab ya, bisa jawab tidak. Omong kosong kamu. Itu jawab satu. Tunggu dua. Tiga ditolak. Empat hubungan pun dia tidak mau. Jadi baca seluruh Alkitab. Jangan seenaknya saja. Mintalah akan diberikan. Ayo saudara kita minta pasti diberi. Omong kosong itu. Baca itu pasal 7 Matius itu komplit dulu ke bawah. Ada orang minta dikasih, habis itu ke neraka dia. Kok ada Pak? Tidak semua orang menyebut nama aku Tuhan-Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Lalu ada yang bilang, aku usir setan dalam namamu Yesus. Aku bikin mujizat dalam namamu. Lalu aku akan berkata, enyahlah pembuat kejahatan. Yesus enggak bilang, bohong kau. Tidak, memang betul. Dia pakai nama Yesus dan dia jual. Jadi doanya dikabulkan, terkabul. Orang sakit sembuh. Tapi habis itu dia mati masuk neraka. Mau kalian? Halo? Kalian doakan orang sakit dan orang itu sembuh tapi kalian masuk neraka. Mau? Pilih mana? Kamu tetap sakit-sakitan tapi masuk surga. Hah? Aduh, ini berat kali pilihannya Pak. Bapak ini tidak pernah kasih pilihan bagus ya. Selalu pilihan yang sulit. Tapi itu hidup kita. Ya, itu hidup kita. Nah, oleh karena itu, ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan. Makanya Tuhan bilang ya, Yesus bilang, kalau kau dalam aku di dalam engkau, apa saja yang kau minta akan diapa? Diberikannya. Maka di ayat 8 dikatakan, dengan demikianlah engkau memuliakan Bapa jika engkau hidup berbuah. Jadi bukan minta mobil itu. Maka kalau kau hidup berbuah, ingat selalu kalimat saya ya, Matius 6:33 itu berlakulah itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu semangat doa. Bagaimana aku boleh benar? Maka selebihnya akan diapa? Udahlah bonus itu, dapat syukur enggak sudah. Karena kalau Tuhan kasih penting bagimu. Kalau Tuhan tidak kasih, itu juga lebih penting lagi bagimu. Loh Pak, kok enggak dikasih malah lebih penting? Iya, menjaga kau supaya enggak jatuh itu. Kalau kau dikasih sekedar butuhnya itu, lapar kau dikasih makan, ya enggak mati kau. Toh kalau mati pun kau masuk surga. Kan begitu toh. Tapi kalau kau minta tidak diberi karena itu membuat dosamu, itu penjagaan luar biasa itu. Amin. Jadi jangan bangga dulu kau kalau doamu selalu dikabulkan ya. Sekali-kali banggalah kalau doamu ditolak. Halo, aduh, berat amat Pak. Bukan saja berat, itu pun jadi misterius juga itu ya. Kenapa kau ditolak? Dosamu ternyata kan bisa juga kan. Nah makanya doa itu tidak bisa diukur-ukur itu. Kita bersyukur Tuhan tolong kita, tapi tidak boleh jadi patokan kesaksian itu tok gitu ya. Dikuduskanlah namamu pertama. Menyadari dan mengakui kekudusan Bapa. Itu sikap orang percaya waktu lagi doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kita menyadari mengakui kekudusan Bapa. Lalu menyadari tanggung jawab menjaga kekudusan Bapa dalam segala aspek hidup kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tep, berarti ampuni aku. Kata-kata ini selalu kuucapkan, tapi aku tidak bisa hidup seperti yang kau kehendaki. Nah, itu harus menjadi pergumulan kesadaran kita sehingga di dalam seluruh aspek kehidupan kita, suka duka, kita menjaga kekudusan. Tidak ada hal lain yang membuat itu menjadi nomor dua. Ya. Menyaksikan kepada dunia akan panggilan hidup kudus sebagai buah iman. Maka orang yang berdoa itu, Bapa kami yang di surga, bla bla bla bla bla bla. Kamu doa Bapa kami doa, hidupmu gak nyocok. Maka orang yang menaikkan doa itu menyaksikan pada dunia panggilan hidup kudus itu. Sama seperti Bapa kudus, kita kudus, dan dunianya kenal. Lainnya orang Kristen. Maka Bapa kami yang begitu dekat, Bapakku. Bukan gen dalam konteks anak begitu ya dalam konteks gen. Tetapi anak gen dalam kekudusannya. Bukan gen biologis. Kita anak Tuhan. Dia Bapa kita. Kita gennya dalam konteks kekudusan. Karena dia menguduskan kita, melahirkan kita kembali. Kita bukan zatnya. Yeah. Kita bukan gen biologisnya. Tapi status baru yang diberikan. Di mana? Di ketidaklayakan, di keberdosaan kita. Oh God, thanks. Maka kita tunjukkan pada dunia. Ini loh aku orang beruntung. Karena hidupku sekarang mengenal Kristus Tuhanku. Kan luar biasa. Tak? Ini yang kita mesti pikirkan. Yang keempat, kita mengalahkan dunia yang tidak kudus. Karena hidup ini adalah pertandingan, saudara. Hidup kudus sebagai milik Bapa atau hidup tidak kudus. Ya, karena anak dunia. Kita boleh menjadi orang Kristen, kita boleh ke gereja, kita boleh naikkan doa Bapa kami. Tapi dunia akan membuktikan kau memang betul anak Bapamu atau bukan. Jangan-jangan kau anaknya. Karena apa? Kau lebih mirip dengan Bapamu yang di dunia daripada Bapamu yang di sorga itu. Ini problem ya. Makanya saya selalu percaya, ketika orang melihat dirinya, sadar akan nilainya, statusnya, fungsinya, dia akan jalan di situ. Bukan satu perusahaan minta saya jadi komisaris. Saya percaya 1-2 soalnya saya sudah okein, 3-4 akan datang. Cuma sebulan sekali datang, paling datang rapat saja, Pak. Sebulan sekali aja, Pak. Saya bilang, please jangan. Why? Karena aku tahu siapa aku. Why? Karena kalau aku jadi komisaris, aku juga pendeta. Datang sekian, mula-mula untuk pelayanan. Lama-lama aku juga nikmat dengan uang itu, kan. Lama-lama aku bisa lupa. Tawarannya sih menarik, Pak, ini kan bisa dipakai untuk pelayanan. Enggak lah. Tapi bantu pelayanan, Pak. Gini, kalau ada pelayanan pas butuh uang, ku panggil kau yang tutupin. Enggak usah gajiku. Tapi kalau kau perlu sesuatu, panggil aku, kita diskus. Pengalaman kerja, aku akan kutumpahkan di situ. Apa yang perlu, apa yang penting. Sehingga bagaimana mengelola, bagaimana mengatur itu semua. Tapi kalau saya sudah terikat, itu kewajiban memegang, kewajiban datang. Saya tidak mau lagi bergeser. Saya tahu kerja, saya pernah bisnis, saya tahu nikmatnya uang. Dan saya tahu siapa saya. Saya tidak usah nyerempet-nyerempet ke situ. Lalu uang saya kurang, sering saya kurang uang. Bapak nyesel, oh kalau lagi kurang uang iya. Coba aku terima, kan uangnya enggak kurang. Tapi akhirnya Tuhan juga ajar aku. Jangan kau pikir karena itu kau hidup. Lalu dia tolong aku dengan 1001 cara. Lalu bagaimana aku mau menahan berkatnya? Ya sudahlah. Datang pergi, ya. Kadang-kadang sudah pergi, sudah. Tapi nanti datang di luar dugaan kita juga enggak ngerti saya. Pokoknya saya nikmati hidup yang, apa, kalau orang bilang, Bapak ini kok kayak enggak ada plan. No, aku punya plan. Kita mau bangun estate, ada planningnya, ada gambarnya, ada hitungannya, semua komplit. Yang enggak ada itu uangnya. Nah itulah percaya, Tuhan pasti tolong. Gimana nanti Tuhan tolong? Mana aku tahu dia nolong aku kayak apa? Kalau aku tahu berarti aku lebih hebat dari dia kan? Nah itu iman itu di situ. Bagian kita kerjakan. Ya. Nah jadi oleh karena itu, Bagaimana kita mengalahkan dunia dengan sikap hidup tadi, dengan hari-hari kita. Ingat ya, ketika pilihan apapun yang kita lakukan. Mau ke ujung langit manapun kita pergi, saya selalu suka ngomong sama teman-teman. Ya. Berapa uang kita? Kita makan sehari cuma 3 kali. Kalau gaya hotel, makan pagi, siang, sore, snack tengah-tengah ya. Pagi dan siangnya itu sorenya snack lagi. Cuma satunya hasilnya. Kolesterol naik, asam urat tinggi, semua lah itu ya. Dan akhirnya semakin cepat mendekat ke kuburan. Masa kau punya uang untuk itu? Akhirnya orang, waduh sakit, oper ini, oper itu. Akhirnya uang yang banyak ini pun tidak bisa dia makan. Saya sudah sering cerita. Jadi kalau saya diajak makan ini. Pak Big Man, you pesan apa ini? Nah, udah oke, okay, good. Tapi dia gak makan. Loh kok lu gak makan? Waduh pak, kemarin ada penyumbatan pak, jadi saya gak makan gitu kan. Yang bayar dia, yang kenyang aku. Haleluya, kan begitu ya. Ah, biarlah kau yang punya duit itu ya. Jadi aku yang makan. Kan seru juga itu ya. Emang harus gitu. Cara Tuhan menolong kita menikmati hidup itu, kadang-kadang saya tersenyum ya. Unik loh hidup itu. Kadang-kadang kita pikir kita jatuh, tapi Tuhan tolong kita. Malah kita makin merasakan kedekatan, kenikmatan, hubungan dengan Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu. Ada karakteristik yang luar biasa ya. Karena itulah kudus itu tidak sama dengan dunia, terpisah. Maka kita ada di dalam dunia, yes, Yesus bilang, Bapa, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Mereka memang di dalam dunia dan aku berdoa bukan supaya engkau mengangkat mereka dari dunia. Murid-muridku, hendaklah engkau menjadi garam dan terang dunia. Kau di dalam dunia, tapi tidak sama dengan dunia. Kau di dalam dunia, tapi tidak berasal dari dunia karena kau sudah dilahirkan baru. Berat sekali hidup bukan? Berkelahilah kita di dunia. Celakanya, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Sedikit yang benar, banyak yang gak benar ini. Ayo, menang mana ini? Ini kalau pilkada menang yang banyak ini. Lo benar kan? Maka kalau kau berjuang bisa jadi kau mati ditelan sama yang banyak ini. Tapi tetap setia dalam kekudusanmu. Kamu the winners. Wih, God gitu ya. Tapi ini enak dikhotbahkan, gak enak dijalanin ini ya. Saya pun sadar itu. Enak kita khotbah begini. Ngejalaninnya susah kita. Karena itu ya, dalam perspektif itu itulah saya bersyukur dengan apa yang saya lewati. Sekarang kesehatan saya makin membaik. Tapi saya enggak tahu. Bukan berarti saya sudah baik semua. Karena saya memang tidak mungkin sembuh 100%. Jantung saya kan tetap bengkak dan tidak mungkin mengecil. Tapi gimana memaintain itu? Ya, supaya sakitnya konsisten. Wah, keren ya. Bukan supaya sehat. Kalau saya berobat jaga ini supaya sakitnya stabil. Kadang-kadang lucu juga ya. Orang mau berobat mau sehat, kita supaya stabil aja pak sakitnya. Enggak nambah parah. Ya. Tapi saya memang ada penyakit saya. Aduh, Pak Bigman, sedikit kuat aja. Udah. Pergi lagi sana, pergi lagi sini. Terus mau digimanain? Banyak hal yang kita harus kerjakan. Kadang saya tidak ngerti. Saya tidak mau kalau Tuhan mau kasih, mau gimana. Nah ya, itu kita kan mesti jalan. Ada titik-titik, saya tidak planning ini, tapi saya mesti pergi. Nah, itu ya, saya mulai belajar melihat. Tapi saya juga harus hati-hati, jangan sampai itu mau-maunya saya atau tawaran yang tidak seperti yang Tuhan mau. Itu juga bahaya kan. Jadi jaga-jaga. Oleh karena itulah saudara, sebuah peringatan penting bagi kita seperti kasus Musa itu menarik. Musa itu orang yang luar biasa ya. Dikatakan tidak ada orang yang selembut Musa di muka bumi ini. Keren ya. Luar biasa benar. Manusia 3 zaman secara sisa hidup tidak ada orang sehebat dia. Pangeran muda 40 tahun, gembala padang rumput 40 tahun, gembala padang garun 40 tahun, gembalain domba 40 tahun, gembalain manusia 40 tahun. Sampai si Musa sadar, lebih bagus kita menggembalakan domba daripada manusia. Babal kali itu katanya. Saya pun memang ngerti benar itu. Kalau domba jahat-jahat kita pukul kan, masuk lagi dia. Coba kalau manusia kita pukul, ngelawan dia. Dia bilang awak gembalanya, tapi dia lawan juga. Nah, itu realita. Karena itu manusia bukan domba. Domba kita tarik, makanya tongkat itu tarik lehernya, jet masuk lagi ke rombong. Coba yang manusia kita tarik, jet kita yang ditariknya, gedebuk jatuh. Nah, ini tantangan. Nah inilah pergumulan kehidupan ya. Nah jadi Musa disuruh ngomong batu, dia bapak pukul batu itu keluar. Tapi dia kesel sama orang. Gara-gara kalian, marah dia. Jengkel. Pukul. Tuhan marah sama dia. Apa yang kuperintahkan jangan lakukan lebih. Lakukan dan lakukan. Kenapa kau marah? Kau melanggar kekudusanku di depan Israel. Waduh. Aku mulai bayangkan saudaraku. Memang Musa adalah orang pilihan yang diselamatkan. Tapi hanya dia hanya bisa melihat Gunung Nebo. Dia tidak menginjakkan kaki. Saya mulai bayangkan aku sama Musa. Aduh ma, beda bumi langit rasanya ya. Buset si Musa begitu gimana gua ya. Loh kita kan jadi mikir itu. Tapi banyak yang berani khotbah. Musa sih salah pakai marah. Khotbahnya pun udah marah-marah itu. Enggak tahu lah nanti hidupnya kayak apa. Tapi sombongnya luar biasa. Tak gampang. Ya. Saya makanya selalu ingatkan, kita ingin hidup seperti Daud di istana. Tapi itu membuat dia jatuh ke dalam ketidakkudusan. Daud kudus justru ketika jauh dari istana sebagai gembala. Terus doa sama Tuhan, jaga hubungan sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Masuk istana babak belur. Nah kalian pilih mana? Jadi gembala apa jadi raja? Halo? Waduh Pak, jangan gitulah ngasih pilihan. Lagi-lagi gak enak. Makanya jangan pernah memilih jadi gembala atau jadi raja. Biar itu Tuhan beri. Tapi pilihlah untuk hidup benar sesuai kehendak Allah. Dia akan pimpin kamu. Tapi jangan juga kau nanti sudah kuliah, kau selesai ekonomi, akhirnya buka warung kopi juga. Kenapa kau warung kopi? Lebih enak lah ini. Ngapain kau sekolah ekonomi? Ya. Kau sekolah kedokteran, akhirnya buka bengkel. Kalau bengkel orang masih masuk akal. Ini bengkel motor pula lagi. Tapi sekuliahnya kedokteran, selesai pula lagi dokter. Enggak cocok Pak, saya suka sini. Pertanggungjawabkanlah waktu yang kau beri pada Tuhan. Ini anak-anak muda ya. Kalau you kuliah serius, Tuhan kasih itu enggak kebetulan. Tanggung jawab, ini loh kerjaan. Saya harus kerjakan betul. Dengan ilmu yang ada, enggak ada yang kebetulan sekolah kita. Ya, pakai. Dulu saya juga pikir, aduh terlat ya. Coba dulu lulus langsung masuk STT. Tapi lain, justru dengan sekarang saya punya banyak hal baru sadar betul. Tuhan percayakan banyak aspek karena pengalaman saya mengelola usaha. Saya pernah kerja usaha sendiri. Ya. Kerja manajer usaha sendiri. Jadi saya mengelola yayasan sudah ngerti. Tapi dalam perjalanan keberimanan Tuhan juga bentuk saya. Sehingga saya mendapatkan kombinasi yang tech itu. God takes. Cuma tell me memang. Telat mikir, taunya belakangan. Oh iya ya, gak ada yang kecepatan. Gak ada yang terlambat. Tuhan taruh tepat pada waktunya. Yang diperlukan ketaatan. Menjaga hubungan kudus. Jadi Musa diproses. Tapi jangan lupa ya, Musa tetap melihat dengan imannya. Kakinya gak nyampe. Tapi saya senang waktu Tuhan hukum Musa itu keren ya. Karena kalau kita baca, Musa meninggal 120 tahun. Tapi masih matanya sih masih melek gitu ya, hati masih bisa ngelihat jelas. Tapi dia gak nyampe. Lalu kubayangkan kalau si Musa ini masuk ke tanah Kanaan. Belum masuk ke tanah perjanjian, berhadapan dulu dengan Yeriko. Muter-muter kan, berapa kali. Capek kali lah si Musa itu ya. Terus masuk lagi bagi-bagi, untunglah dia gak masuk. Jadi Tuhan menghukum pun dalam belas kasihnya. Itu orang yang pilihannya. Keren kan? Saya dihukum Tuhan dalam tanda petik, yes aku sakit. Dia bisa bikin aku sehat. Tapi bukan karena jahatnya, cintanya. Nah aku harus belajar memahami cintanya itu. Dalam kekudusan, bukan kejelesan. Mas aku mau jeles sama kalian. Wah mereka-mereka ini anak-anak ini sehat-sehat semua. Padahal bukan pendeta. Terus kenapa rupanya? Malas pelayanan. Terus kenapa rupanya? Aku rajin, aku pendeta. Kok sakit? Bodoh sekali kau. Tuhan sedang membentukmu nikmati itu. Tuhan baik dan menjaga aku. Maka saya suka bilang, kalau saya sehat semua oke-oke. Saya pikir saya juga besar kepala, sombong kali. Mau bicara apa kalian sama saya? Mau pergaulan? Jangan tanya. Ya, lingkup pergaulan saya besar bukan hanya di kalangan bisnis. Sampai ke kalangan-kalangan politis. Ya. Cukup. Saya nulis, saya bikin yayasan, kita ada lembaga pendidikan. Berhasil, thanks God. Saya khotbah bukan hanya khotbah, KKR, seminar. Saya melatih khotbah bijaksana Amsal 2 minutes. Itu paling sulit loh buat pendeta. Karena biasanya pembukaan 2 menit ya. Intotok udah habis. Saya mesti bicara 2 menit. Saya latih diri saya. Momen inspirasi pun begitu. Terus kita lincah berpikir. Satu bijaksana Amsal. Kalau momen inspirasi bicara politik, bicara ini. Mereka mintanya begitu. Saya isi. Undangan dari mana-mana. Bisa banyak uang itu. Mungkin kalau saya gak sakit saya pergi-pergi kan. Mau 5 kali, 6 kali kayak 1 hari kan gitu. Tapi ini membuat saya merenung. Tapi di sisi lain, memang betul harusnya begini. Thanks God. Maka kalau kita memahami dia dalam perspektif kekudusan, tak mungkin kau marah sama dia. Dia mau menjaga hubungan kita itu indah. Maka diberinya kita kondisi-kondisi. Di mana kita dikondisikan makin dekat, makin memahami dia. Amin. Nah oleh karena itulah, ya ingat selalu, kita tidak punya dalih ya atas kejatuhan sebagai umat yang telah dikuduskan, dipilih oleh kuasa darah Kristus dalam proses hidup ini. Sehingga kita menjadi tidak kudus. Aduh Tuhan, bukan saya mau tapi setannya terlalu kuat. Diam kau. Setan terlalu kuat jadi kau hina Tuhan, seakan-akan Tuhan kurang kuat. Kau yang hobi reunian terus. Malah kadang-kadang setan lagi tidur kau ajak lagi. Reunilah kita dulu, ada lama kali kita gak ketemu ya. Yang kau ajak reuni bukan teman sekolah, setan pula lagi. Kalau kita mau jujur ya, seringkali keterjatuhan kita pun ide kita, mau kita. Makanya harus hati-hati. Oleh karena itu ingatlah, hidup ini adalah pertandingan agar supaya kita tetap kudus. Makanya kita berkata, dikuduskanlah namamu di dalam hidup. Amin. Saya sangat-sangat setuju Pak dengan pernyataan Bapak tadi. Kadang-kadang kita berdoa itu seperti kita berpuisi. Ya karena pikiran perasaan kita itu enggak klop gitu. Iya. Nah, di sini saya ingin mengajukan atau mengutarakan 2 fenomena, Pak. Yang pertama fenomena pada saat Kristus ada dan fenomena setelah Kristus tidak ada. Seperti misalnya di dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Kemudian ada di fenomena yang setelah Yesus tidak ada, yaitu bicara tentang Paulus di Areopagus. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah misbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Ah, ini dasar firman Tuhannya, Pak. Nah, pertanyaan saya begini. Sangat-sangat berbahagia orang yang hidup pada zaman Yesus. Dia mengenal Allah, yaitu firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi pada saat mengatakan Allah, pikiran kita langsung tergambar Yesus. Nah, tetapi juga Saulus atau kemudian jadi Paulus, dia juga cukup berbahagia karena waktu perjalanan ke Damsik, dia enggak pernah melihat Yesus, tapi ditemui Yesus dalam bentuk yang lain, dalam bentuk penglihatan. Sehingga dia berani mengatakan kepada orang-orang di Athena, aku memperkenalkan Tuhan yang tidak kamu kenal. Saya yakin bahwa dalam pikirannya Saulus atau Paulus pada saat dia berdoa tentang Allah, yang terbayang adalah Yesus. Jadi begini Pak, kita sekarang, ya di dunia yang saat sekarang ini, kan pada saat kita pikiran kita mengatakan bangku, akan terbayang bangku. Kita mengatakan Pak Bigman, saya akan terbayang Pak Bigman. Nah pada saat kita mengatakan Allah, seharusnya kita juga ada suatu gambaran. Nah gambaran yang banyak sekarang ini Yesus yang rambut panjang kan Pak. Ya tapi saya enggak menyinggung itu. Tapi artinya gini, pada saat kita berdoa, peran Roh Kudus di sini yang dikatakan keluar dari Bapa. Ini yang harusnya kan muncul. Karena kita sebenarnya nggak tahu berdoa, hanya Roh Kudus yang kita berdoa. Nah, mohon arahan Bapak, bagaimana kita, ya, artinya sampai Roh Kudus bisa menolong kita, kita bisa berdoa seperti yang doa Bapak, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, Pak. Terima kasih. Oke. Yang pertama, Yohanes itu sebetulnya latar belakangnya adalah ketika Yesus lagi berdiskusi dengan orang-orang Yahudi. Alelitorit yang merasa, kami anak Allah, gitu. Nah, kemudian disitulah Yesus berkata, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dia yang mengutus aku. Tapi kamu mau membunuh aku. Nah, jadi itu memang menjadi sebuah kritik. Yang kedua, bukan itu saja, bahkan murid pun fail. Waktu Yesus bilang, aku akan kembali ke rumah Bapa. Dari mana jalannya? Ya Bapa, tunjukkan jalannya pada kami, kata si Thomas. Langsung jawab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Datang lagi si Filipus, dia pikir biar lebih pintar kan. Ah sudahlah, tunjukkanlah Allah itu pada kami. Karena dengan nunjukin Allah kan ketemu juga jalannya. Nah itulah logika beragama. Ini murid loh ini logika beragamanya. Ya masuk akal sih kan, nanya jalan orang dia mau pergi. Ya, nanya nunjukin Allah kan ketemu gitu ya. Tapi dua-dua didampret sama Tuhan. Bukankah engkau telah melihat aku, jikalau engkau telah melihat aku, engkau melihat Bapakku. Apanya? Apakah Allah itu sama seperti Yesus yang tadi kita bilang misalnya rambutnya panjang dan seterusnya? Pasti jelas bukan soal itu. Karena kalau itu Allah itu lalu orang sudah melihat dan kita bilang bahagia, mestinya si Yudas bahagia, tapi dijualnya Yesus itu. Ya kan? Murid-murid itu banyak yang lari mabur kan ketika dia disalibkan. Nah, jadi fenomena ini bukan soal bahagia karena kita melihat Kristus itu. As a fisik tadi di zamannya itu. Nah kemudian Paulus ketika bertemu dengan Tuhan kita juga tidak tahu. Tapi suara itu ada. Apa yang dilihatnya tidak clear dikatakan. Tapi suara itu berbicara pada dia. Sama seperti kita semua pada hari ini juga. Tuhan juga berbicara pada kita dengan cara yang unik pada dirinya. Membuat kita kuat dan tangguh. Nah oleh karena itu Paulus sendiri juga bicara. Tubuhmu adalah bait Allah. Mestinya tubuhmu kudus karena bait Allah itu kudus kan gitu kan. Kuduslah kamu maka tubuhmu itu jagalah kekudusannya karena tubuhmu bait Allah. Nah karena tubuhmu bait Allah artinya kau bersekutu dengan Allah kapan? All the time. Kan begitu ya? Mestinya kan kita makin dekat. Nah karena itulah Paulus dalam perjalanan keimanan, saya suka iman itu, adalah melihat yang tidak terlihat. Kalau Allah itu roh, apalah bentuknya itu? Kalau Yesus datang karena inkarnasi menjadi sama dengan manusia. Kalau kita mati nanti ketemu seperti dia. Pasti tidak. Wong dia Allah kok dalam dirinya. Tapi Yohanes kan bilang, Yohanes diingatkan dengan apa yang pernah ada di dalam dunia. Yesus sebagai pengantara. Tapi pada waktu Yohanes melihat Yesus sebagai pengantara di kitab Wahyu, di sana dia bukan pengantara lagi loh, itu dia sudah Allah. Seperti Paulus bilang dia sama dan sehakikat dengan Allah. Sehingga konteksnya ini yang mesti dilihat nih. Jadi kita enggak bisa menarik sesuatu brebek gitu ya. Nah, jadi bagi kita sekarang ini, di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikatakan kita diingatkan akan firman-firman Allah, kita dipimpin berjalan di jalan Allah, sehingga kita bersama dengan Allah, karena Roh Kudus adalah Allah itu. Nah, tetapi kitalah manusia yang memerlukan penggambaran-penggambaran, sehingga Allah berkenan menggambarkan dirinya, seperti manusia datang dalam diri Yesus, lalu disebut Immanuel, lalu dia mau pergi, diberikan kita Roh Kudus, bukan dia perlu untuk tampil dalam tiga format. Tapi kitalah yang perlu mengenal dia. Dan bagi saya mengagumkan dia merelakan dirinya dalam tanda petik repot-repot ngurusin kita. Udahlah Tuhan satu aja, gak percaya sikat habis gitu. Makanya saya selalu bilang bersyukurlah kalian Tuhan itu bukan orang Batak. Habisin semua itu kita kan. Ah lambat kalian yang satu berhabis kita semua. Ya sehingga kadang saya memikir ya. Nah orang kan mikir, wah ada begini ada. Kalau saya pikir justru, kok Allah mau repot-repot ya? Why? Nah jadi kita semua sekarang dipimpin oleh Tuhan. Hubungan keimanan kita itu makin intim. Ya. Orang-orang zaman dulu bilang kamu bahagia berbanding orang PL loh itu. Berbanding orang PL. Tapi siapa yang berbahagia seterusnya? Siapa yang mengenal Kristus Tuhannya? Yohanes disebut paling besar dari dalam dunia. Tapi paling kecil di surga kan? Karena dia tidak lihat Yesus mati di surga, di salib. Maria yang luar biasa paling bahagia. Karena tidak hanya melihat, tapi memangku mayat itu menurunkannya. Oh my God. Keren ya. Sampai Leonardo da Vinci apa Michelangelo yang bikin Leonardo yang bikin Yesus di pangkuan, kok tiba-tiba saya lupa judul lukisannya. Siapa yang ingat? Yesus di pangkuan. Di rumah saya ada. Ya. Kalau yuk masuk rumah saya, depannya di pangkuan. Saya selalu lihat, pikirkan. Ya. Saya berimajinasi tentang Maria, betapa bahagianya dia. Melahirkan Sang Kristus yang berinkarnasi, memangkunya di kematiannya. Wah, baru saya ngerti. Tidak ada orang paling bersuka cita di kolong langit ini selain Maria itu. Memang betul. Maka sukacita kita apa? Kalau hidup kita dipakai Tuhan itu. Melakukan yang Tuhan mau, itulah kesukacitaan yang paling besar. Bahkan kita lebih sukacita dari si Yudas yang sudah membuktikan diri pengkhianat. Moga-moga kita enggak. Kan begitu ya? Maka mati kita bahagia sekali. Maka saya ngerti kenapa Paulus bilang, hidup Kristus, mati. Ya. Jadi dari sekarang ini kita semangati diri kita. Ya. Ya. Saya nyambung dari Pak Anan ya, mengenai doa. Terus terang saya tuh kalau berdoa, mikirin yang lain-lain banyak. Nah, salah gak saya kalau pada saat berdoa, kan pimpin sama Roh Kudus ya, mikir yang lain gitu. Kesembuhan ini, mama apa backgroundnya dia gitu. Salah gak saya? Pertanyaan pertama salah gak? Terus kedua, gimana caranya Pak? Salah apa enggak itu tergantung, aku kau pikirkan enggak? Kalau aku yang kau pikirkan ya rada aman lah, rada bener. Yang aku takut apa yang dipikirkan kan gitu. Jadi otak kita ini lihai ya, enggak bisa memang bisa 5, 7, 8 fokus toh. Makanya dibilang kusyuk itu sebetulnya masuk ke dalam kamar tidak memikirkan yang lainnya. Sebetulnya itu istilah itu. Jadi bukan soal kita masuk ke dalam kamar lalu kunci pintu, ya otak kita juga bisa menerawang kemana-mana kan. Jadi pintu otak kita ini pun lalu-lalu kita tutup dulu karena kita mau ngobrol sama dia. Maka kalau kita meeting aja kan bilang sekretaris, nanti ada telepon jangan diganggu. Ya, saya lagi meeting kadang-kadang istri saya suka telepon kering, saya lihat sama dia ini ya. Saya lagi ngomong nih, pasti saya kasih simpulin. Kau jawab ibu bilang aku lagi meeting, terus kita ngobrol di sini. Karena saya takut nanti kalau saya ngangkat dia seringkali saya, habis itu tadi gua ngomong apa ya? Lupa lagi gedebuk begitu ya, karena momennya itu gak selalu bisa pas. Jadi, kita harus melatih diri kita berhubungan dengan dia yang kudus, maka tidak ada yang lain. Sebetulnya itu juga, relationship. Maka sebetulnya perlu kita mendisiplin diri. Kenapa sebetulnya kita berpikir banyak hal? Karena doa itu seringkali jadi rutinitas kita. Enggak doa kagak enak. Ayo kita doa deh. Doa enggak fokus. Jadi kita mesti melatih diri. Baru aspek yang kedua. Kita doa ini supaya kita sembuh dari sakit. Sah-sah saja. Tapi tidak perlu kita berimajinasi dan mengajar bagaimana Tuhan menyembuhkan kita dari sakit. Ya. Kadang-kadang saya kan suka bilang, saya ngelamun nih orang. Bapak ini kasihan banget nih anaknya pada konyol semua gitu. Lalu dia dekat sama saya. Saya pikir-pikir nih kalau mati anaknya nih dia bilang ini, udah semua harta kasih Big Man Sirait, tidak boleh buat anaknya gitu ya. Mendadak konglo lah kan. Sulang Tuhan, kalau aku jadi gitu pasti ku bangun gereja semua. Itulah bahasaku. Padahal kalau aku jadi di situ, memang ku bangun gereja tapi ku bangun juga diriku. Makanya Tuhan enggak pernah kasih. Bisa ngerti maksud saya? Nah, jadi kita juga harus melatih diri kita. Penguasaan diri itu namanya adalah melatih pikirannya juga. Tapi bukan seperti kita meditasi ataupun bermeditasi untuk melatih jadi pikiran ke mana-mana. Itu lain lagi loh itu. Itu ya, itu adalah apa namanya power of mind. Itu pikiran saya berkuasa mengatur semua gini. Bisa orang fokus? Bisa. Tapi inilah karena relationship. Kalau saya respect sama dia, dekat sama dia. Mana saya mau pikirin yang lain? Cuma dia kan, khusus tadi itu. Memberi dia ruang yang khusus. Ini enggak macam-macam kan. Kita sebut namanya kudus tapi masih aja gerojok-gerojokan yang lain. Nah ini perlu dinamika latihan keimanan. Makanya latihan rohani adalah tulus. Makanya kalau memang Tuhan ampuni aku enggak bisa mikirin. Ini pikiranku ini kemana-mana, tolong aku. Udah lanjutkan doa itu. Tuh kita enggak bisa ngomongin dia. Enggak usah bilang kita udah mikir Tuhan. Aku enggak ada loh, aku cuma mikirin kau, jangan curiga ya. Emang dia enggak tahu apa? Dia tahu lah itu kita mikirin dia. Iya kan? Ah, bohong kau pikir, aku enggak ngerti katanya. Repot kita kan? Oke, jelas ya? Nah, jadi yang kedua apa tadi? Ah ya, tadi udah jadi sekaligus ya. Jadi itu yang perlu kita latih, sebetulnya kejujuran. Doalah dengan jujur itu. Maka saya bilang gini, Kita lagi doa pikirin ini. Bilang Tuhan ampun, mestinya gak boleh. Lu saya lagi marah sama orang lu. Nafsu betul, kurang ajar betul. Karena saya sama sekali gak salah nih orang kurang ajar. Kok udah ngomongin begitu gitu ya, bikin malu. Bagi saya nama baik penting. Nama baik penting. Jadi kalau ada orang menggambarkan saya menjadi seperti orang yang jahat begitu, padahal tidak, wah nafsu saya. Ya. Sehingga waktu doa, saya diam. Tuhan, aku tahu kau harus mengampuni dia. Tapi aku gak sanggup. Aku jengkel banget sama dia. Jadi, terus saya doa lagi. Tapi Tuhan aku tahu ini salah. Tolong aku. Saya gak berdaya. Saya mesti jujur. Tolong aku supaya perkara ini biarlah kau yang menyelesaikannya. Kalau kau marah, biarlah itu marahmu, bukan marahku. Tapi perasaan saya, waduh. Nanti bedtime. Seminggu, dua. Bilang, baru saya mikir, gila juga ya, kenapa gue mesti begitu? Padahal saya khotbah bolak-balik kan. Jangan marah. Alamak, kau juga hobi kan. Malaikat itu udah kaget dengar kita doa kan. Ah, kau juga begitu, Big Man. Gitu. Mau saya bohongin apa dia yang kudus itu? Saya mana bisa kudus doa kalau hati saya bercabang. Saya udah ngomong, saya gak mampu. Tapi saya hari ya, dari hari demi hari. Saya sadar betul saya beda dengan yang dulu. Istri saya tahu betul siapa saya. Saya suka bilang deh, mas sekarang baikan mana kau sama aku. Dulu baikan dia, sekarang aku. Terus bilang, hei aku gak mau ngomong, kenapa? Ntar lu GR, ah, udah ngerti lah saya kodenya kan. Berarti lebih baik lah itu kan, begitu ya. Tetapi itu memang harus ada pergulatan, harus ada pergumulan. Saya dulu sama anak-anak saya gak bisa, saya dominannya setengah mati. Gak satu pun anakku gak pernah aku sapu lidi. Tapi bagaimana melatih diri mereka makin dewasa, makin apa, makin dia, terus melepas wewenang gitu kan. Mereka mendebat terus, namanya proses kan, umur mereka tambah. Jadi berubah menjadi partner itu pun gak gampang. By time, ya semua itu proses. Jadi gak ada itu bim salah bim beres. Jadi nanti jangan bilang, Pak tumpangkan tangan Pak, supaya saya doa khusyuk. Mati aku nanti. Tidak bisa itu urusan personal ya. Good. Oke, makasih Pak pemaparannya mengenai tema dikuduskanlah namamu. Tapi saya mau bertanya mengenai ada satu lagi versi doa Bapa Kami versi Katolik Pak. Di mana dikuduskanlah namamu ini diubah menjadi dimuliakanlah namamu. Bapa Kami yang di surga dimuliakanlah namamu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, mengapa ada dua versi ini, dan apakah dimuliakanlah namamu ini memiliki prinsip yang sama dengan tadi yang tadi Bapak paparkan ini mengenai dikuduskanlah. Itu aja. Ah, sebetulnya itu bukan terlalu prinsip. Kalau namanya kuduskan, dimuliakan. Maka kata dimuliakan memang menjadi lebih konotasinya. Kalau dikuduskan, seakan-akan dia gak kudus. Tapi kalau dimuliakan, kami memuliakan namamu. Ya, itu dari segi gramatikal bahasa. Tetapi yang kedua, kata kudus dan mulia itu memang dekat. Ya. Jadi dia di dalam terminologi bahasa apa aslinya itu mengandung kemuliaan itu. Yang kudus itulah yang mulia. Yang mulia itu enggak mungkin enggak kudus. Ya. Jadi itu bukan satu perdebatan yang apa namanya? Bukan satu perbedaan yang prinsipil. Ya. Jadi memahami itu kalau saya disuruh misalnya seminar lagi tapi bukan dikuduskan, dimuliakan gitu ya. Pasti pendekatannya juga akan sama. Ya. Nah nanti berilah kami hari-hari ini makanan kami secukupnya. Kalau Katolik apa? Ah, mana yang lebih cocok? Rezeki apa makanan? Kan kalau rezeki bisa jadi beli makanan lebih ya. Nah, orang ribut nanti semua kan ya. Itu kalau minta roti ntar roti secukupnya, roti pakai keju apa enggak tuh? Coklat apa enggak? Ah itu nanti berikutnya itu ya. Jadi ada bagian-bagian kadang-kadang kita melihat perbedaan dengan Katolik itu. Perspektif kita ngotot, kita beda nih gitu. Padahal sebetulnya ada bagian-bagian yang pas benar. Seperti the mother of God itu ya. Maria itu ibu Tuhan Yesus itu apa ibu Allah itu tidak salah. Orang Protestan terlalu kurang ajar, tidak mampu merespek terhadap Maria. Tapi orang Katolik terlalu berlebih-lebihan. Dua-duanya sama salahnya. Yang benar cuma Big Man Sirait. Ya jadi kadang-kadang kita, iya apa? Tapi kita mewarisi perdebatan sejak dulu kala. Jadi memang akhirnya ngelihatnya itu kayak curiga aja, kayak curiga dia ngerubah nih, dia ngapa gini. Perkelahian gak perlu istilahnya. Ya, jadi memang kita mesti memahami dalam konteks apa. Jadi secara meaning enggak lari itu. Ya. Sama nanti roti sama rezeki kan. Ya. Jadi nanti itu akan bagian yang akan kita bicarakan berikutnya, ya. Clear ya? Oke. Okay. Jadi kalau nanti kau mau berdoa, dimuliakanlah namamu, silakan. Ya, tapi kalau di sini tulisannya dikuduskan, ya ikut kau dikuduskan dulu ya. Nanti di rumah kau baru Tuhan versi baru. Tuhan juga ngerti lah ya. Jadi kan kau Protestan di gereja, Katolik di rumah, sah lah itu. Jadi mana yang ke sorga dua-dua kau kan punya jalur jadinya. Jalurin atau jalur ini. Ya. Oke, saya pikir begitu, Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Ini menarik ya doa Bapak kami, karena kalau kita pahami seutuhnya, itu luar biasa. Jadi kalau Tuhan ngajar itu, kita sampaikan satu menit itu, sebetulnya relationship with God itu, dalam, udah mau lari kemana lagi kau? Nangkap ya? Jangan bawa kami dalam pencobaan, misalnya, wih keren banget itu. Bukan berarti kau gak dicobai. Enak bener, Ong Tuhan aja udah ngomong kok ya. Pencobaan yang datang tidak melebihi batas. Jadi kalau bilang, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Kalau kami masuk pencobaan, tanggung jawabmu itu. Enggak begitu. Jadi itu nanti kita lagi ya. Amin.